Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang ana cintai fillah wa billah wa lillah rahimani allahu iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab yang ke-7 atau yang ke-8 terkait ruqa wa tamaim, setelah sebelumnya yang kita menyelesaikan bab lipsi minasyirki lipsul halqah wal khayt wa nahwihima bila raf'il balai au daf'ihi. Baik, wali tafadhal akhuna al-ustaz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim fi as-sahih 'an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال الشارح حفظه الله: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه استمرار في ذكر الأشياء التي تخل بعقيدة التوحيد من الرقى والتمائم الشركية. ما جاء في الرقى والتمائم أي من النهي عما لا يجوز منها في الصحيح أي في الصحيحين عن أبي بشير هو صحابي شهد غزوة الخندق ومات بعد الستين. قلادة ما يعلق في رقبة البعير وغيره. وتر واحد أوتار القوس. أو قلادة شك من الراوي هل القلادة مقيدة بكونها من وتر أو مطلقة من الوتر وغيره. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. باب سبط الرقية دان تميمة. Sebenarnya bab ini masuk ke dalam keumuman pembahasan sebelumnya, yaitu ittikhadhu asyai' sababan wa laysa sababan, menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Jalla wa Ala dari sisi syar'i dan secara dari sisi kauni. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu bahwa kaidah ini secara jumlah sahihah kata Syekh Shalih Al-Syekh, hanya saja terkadang yushkil sebagian permisalan. Baik, akan tetapi boleh sebutkan kembali di sini sebagai penyempurnaan terhadap bab sebelumnya dan sebagai pengkhususan terkait bab ar-ruqa. Ya. Karena boleh tidak belum menyinggung bab ar-ruqa secara khusus sebelumnya. Baik. Beliau pun menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim serta Abu Dawud dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, bahwa beliau suatu ketika di dalam sebagian safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengutus seorang utusan dan berpesan kepada utusannya tersebut, "Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at." Nabi memberi perintah kepadanya, "Jangan engkau biarkan suatu kalung yang digantung pada leher unta yang terbuat dari watar." Ya, watar apa kalau diterjemahkan bekas anak panah yang tidak dipakai lagi, ya. Atau anak panah, ya. Wah, autad la, benang yang digunakan pada busur. Ya. Benang yang dipakai pada busur panah. Taib itu watar. Al-qiladatun illa qutian, atau kalung apa saja melainkan engkau potong. Kenapa Nabi memerintahkan demikian? Karena keumuman kaum musyrikin yang menggantungkan watar, tali bekas panah di leher seekor unta, tujuannya adalah jimat agar unta tersebut tidak diserang penyakit atau hama hewan. Baik. Berikut ini makna hadis di atas secara global. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في بعض أسفاره من ينادي في الناس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يراد بها دفع العين ودفع الآفات، لأن ذلك من الشرك الذي تجب إزالته. Makna hadis di atas secara global kata penulis rahimahullahu taala wa hafizah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebagian safarnya mengutus seorang utusan untuk menyampaikan kepada masyarakat agar kalung yang diikat pada leher-leher unta yang dipakai sebagai jimat agar selamat dari ain atau penyakit apapun, agar dipotong dan dilepaskan, karena perbuatan yang demikian merupakan syirik yang harus dihilangkan. Nah, ini menerangkan kepada kita bahwa pembahasan tauhid dan syirik merupakan pembahasan prioritas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendirikan khilafah daulah. Ya. Maka sungguh amat disayangkan dan menyedihkan apabila ada orang yang dinisbatkan kepada ilmu mensepelekan dan meremehkan pembahasan tauhid dan syirik. Yang penting kita menjaga persatuan terlebih dahulu. Yang penting bagaimana kita memperkuatkan ekonomi terlebih dahulu. Kita memikirkan infrastruktur negara terlebih dahulu dan sebagainya. Ini ucapan-ucapan yang apabila keluar dari mulut orang yang tidak menuntut ilmu agama, sesuatu yang tidak mengejutkan. Tetapi tatkala ucapan yang seperti itu dikeluarkan oleh orang yang dinisbatkan kepada ilmu, ya, ditokohkan dalam ilmu agama, maka ini hal yang menyedihkan. Ya, hal yang menyedihkan. Padahal tidaklah negara itu ditegakkan melainkan demi tauhid. Bahkan jihad tidaklah dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala kecuali untuk tauhid dan agar syirik ini hilang, sehingga tidak ada lagi perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Jalla wa'ala. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Jihadlah melawan orang-orang kafir agar tidak ada lagi kesyirikan dan semua agama, semua ibadah diberikan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang yang berperang hamiyatan karena ingin membela desanya, membela kabilahnya, membela sukunya, membela negaranya, hanya nilai-nilai asabiyah, fanatisme. Yang satu lagi, yuqatilu syaja'atan, karena punya sifat berani sehingga suka perang. Manakah yang dikatakan mujahid wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, man qatala litakuna likalimatullahi al-'ulya fahiya fi sabilillah. Barang siapa yang berperang, berjihad, tujuannya untuk menegakkan tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka dialah seorang pejuang di jalan Allah Jalla wa Ala. Nah, coba perhatikan perjalanan dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, memperhatikan ekonomi masyarakat penting. Naam, memperhatikan infrastruktur negara penting. Tetapi bukan itu tujuan utama. Ya. Bukan itu tujuan utama dari suatu pergerakan. Pergerakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama beliau berdakwah sebagai nabi, sebagai rasul 23 tahun adalah menegakkan tauhid dan memperingatkan manusia dari bahayanya syirik. Nah, bahkan inti sari Al-Qur'anul Karim dan seluruh dakwah dan dakwah seluruh para nabi, kata para ulama di antaranya Imam Ibnu Qayyim, adalah menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Ini yang pertama kali mereka sampaikan kepada kaumnya. Naam. Berikutnya munasabatul hadis. Munasabatul hadis lil bab min haitsu innahu yadullu ala anna taqrir al-ibil wa nahwiha al-awtara wa ma fi ma'naha li daf'i al-afati haram wa syirk li'annahu min ta'liq at-tama'im al-muharramah. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini, bab yang membahas tentang ruqyah yang boleh dilakukan dan ruqyah yang tidak boleh dilakukan, dan tamimah tentang hukum jimat. Karena di dalam hadis ini menunjukkan bahwa menggantungkan kalung di leher unta yang terbuat dari benang bekas dipakai di busur ataukah selainnya dengan tujuan agar selamat dari suatu penyakit adalah perbuatan yang haram dan syirik. Kenapa itu dikatakan haram dan syirik? Karena perbuatan tersebut merupakan jimat yang digantungkan, yang diharamkan. Ya, yang kaedahnya apa? Kaedahnya adalah dia menjadikan suatu perkara sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang itu tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Jalla wa'ala secara syar'i dan secara kauni, wa ta'allaqa bihi qalbu, dan ada ketergantungan hati dengannya. Nah, tidak mesti dari busur ya. Ya, apa saja yang yang dijadikan sebagai jimat, apakah bawang merah, ada juga yang menggunakan bawang putih katanya supaya enggak dikejar sama jin katanya. Wallahu a'lam, Allah musta'an. Ya. Kalau di Aceh ada istilah rantai bui. Enggak tahu dalam bahasa Indonesia. Katanya kalau menggunakan rantai bui itu dia akan kebal, kuat, orang akan takut pada lak. Itu jimat, itu syaitan. Ya. Itu syirik. Nah, mana ada manusia yang kebal? Nabi saja enggak kebal. Para sahabat saja enggak kebal. Adakah yang lebih alim dan lebih hebat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan bukti itu syirik adanya ketergantungan hati si pemakai rantai, dalam istilahnya afwan, memang itu istilahnya rantai bui, wallahu alam dalam bahasa Indonesianya apakah di Aceh juga ada yang menggunakan jimat itu. Ada ketergantungan hati dengannya. Buktinya ketika dia belum menggunakan hal tersebut, dia tidak punya sifat berani seperti itu. Dan berbagai bentuk jimat yang lain. Biasanya ada juga yang menggunakan kemenyan ya. Kemenyan dibakar di bawah ranjang. Ya, dia agar setan enggak masuk ke rumah. Ada pula yang membakar kemenyan di dalam kamar di bawah ranjang agar suami tidak selingkuh. Agar cinta suami dan kuat kepada istri pertamanya. Allahul musta'an, ya. Berikut ini ma yustafadu minal hadis. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Naam, faddal. Ma yustafadu minal hadis. Al-awwal anna ta'liq al-awtar li daf' al-afat fi hukm at-tamaim fi at-tahrim. Awtar, benang bekas benang bekas yang dipakai pada busur panah untuk mencegah dari suatu penyakit merupakan jimat yang diharamkan, masuk ke dalam kategori jimat yang diharamkan karena adanya ketergantungan hati dengannya dan telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan yang Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Nah, berikutnya mungkar. Nah, wajibnya kita menghilangkan kemungkaran. Ya, izalatul mungkar tentunya dengan tangan, berbeda dengan ingkarul mungkar. Ingkarul mungkar lebih umum, bisa dengan lisan, dengan tangan, ataukah dengan hati. Izalul mungkar, hendaknya dia langsung menghilangkannya sebagaimana dalam hadis ini. Tentunya ini sesuai dengan kapasitas dan maslahat dan mafsadah. Apabila para ulama menyebutkan syaratnya, tidak terancam nyawa, harta dan kehormatannya. Nah, barakallahu fiik. Yang berikutnya, ats-tsalits tablighun nasi ma yakunu aqidatuhum. Pentingnya menyampaikan kepada manusia hal-hal yang dapat menyelamatkan akidah mereka sebagaimana dalam hadis ini. Nabi saking perhatiannya beliau terhadap pembahasan akidah, maka beliau mengutus utusan untuk keliling masuk ke masyarakat di masa itu dan menyampaikan perbuatan-perbuatan atau memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan syirik. Ini juga menerangkan kepada kita apa yang telah kita sebutkan berulang kali di pertemuan yang lalu, bahwa pembahasan syirik Nabi itu tidak pernah menyampaikannya dengan cara yang bersayap, ya, dengan bahasa yang bersayap, ya, agar tak tersinggung para jamaahnya. Ana berulang kali ingatkan ini karena ada sebagian para da'i atau para penuntut ilmu agama dan terkadang sebagian panitia kajian untuk berpesan, Ustaz kalau bahas masalah syirik kalau bisa umum-umum aja, kasih kaedah-kaedah umum aja. Gimana kasih menyampaikan pembahasan tauhid dan syirik dengan bahasa yang umum yang apabila orang yang belum memahami kaedah-kaedahnya tidak sanggup memahaminya dan orang awam hanya bingung dan hanya meraba-raba akhirnya. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi anehnya sebagian orang ketika bahas masalah riba, masalah zina, masalah judi ya, kemudian masalah-masalah lainnya yang keharamannya jauh di bawah kesyirikan, dia berbicara secara vulgar. Dia berbicara secara gamblang, jelas dan tegas. Begitu membahas materi tauhid dan syirik, pembahasannya agak umum. Iya. Bahasanya agak bersayap untuk menjaga hati kaum muslimin. Ya, akhi, menjaga hati kaum muslimin adalah dengan membersihkan hati mereka dari syirik. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas pembahasan syirik justru di tempat syirik. Kalau di tempat yang penuh dengan syirik, di negeri yang penuh dengan syirik, kita diam dari pembahasan syirik, justru yang kita bahas adalah pembahasan-pembahasan yang itu didapatkan oleh keumuman manusia dari selain dakwah as-salaf. Maka siapa lagi yang akan membahas pembahasan tauhid dan syirik? Tidaklah dakwah sunnah ini dikenal dan dimusuhi, melainkan karena pembahasan tauhid dan syirik yang selalu mereka sampaikan. Nah, oleh karenanya ketika seorang ulama di Saudi Arabia ditanya tentang seorang da'i yang memiliki ribuan jamaah ketika dia mengisi kajian di suatu daerah, suatu negara di luar Timur Tengah, di benua Afrika, kajian dia kalau memberikan kajian ribuan yang menghadirinya dan dia disebut sebagai syekh, maka seorang ulama di Rishoni ini menjawab, aku belum melihat dia membahas tauhid dan syirik baik dalam tulisan dan ceramah-ceramahnya. Aku tidak melihat dia memperingatkan masyarakat di negeri tersebut dari bahayanya syirik, sementara dia tinggal di negeri tersebut yang penuh dengan syirik dan bid'ah. Dan ini hal yang menunjukkan bahwa ia tidak berada di atas kecintaan terhadap tauhid dan as-sunnah. Karena bagaimana mungkin orang yang mencintai tauhid dan as-sunnah, membenci syirik dan bid'ah, dan sayang kepada umat, tetapi dia diam, tidak mau berbicara tentang tauhid dan as-sunnah, dan tidak mau memperingatkan masyarakatnya dari bahaya syirik dan bid'ah, sementara dia berada di sarangnya syirik dan bid'ah. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau mengutus utusannya ke masyarakat-masyarakat untuk menyampaikan kepada mereka hal-hal yang dapat menjaga akidah mereka dan bahkan menghilangkan kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Nah, berikutnya adalah hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an. Tafadhal. قال الماتن رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود قال الشارح سيأتي شرح مفردات الحديث في كلام المصنف رحمه الله المعنى الإجمالي للحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن استعمال هذه الأشياء لقصد دفع المضار وجلب المصالح من عند غير الله شرك بالله لأنه لا يملك دفع الضر وجلب الخير إلا الله سبحانه وتعالى وهذا الخبر معناه النهي عن هذا الفعل مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. Hadith berikutnya yang boleh sebutkan adalah hadith Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya jampe-jampe yang bermaksud untuk menyihir atau jimat, wa tamaim juga jimat, wa tiwalata syirkun, ini semuanya sama yang bertujuan adalah jimat agar tercegah dan selamat dari suatu kejelekan atau keburukan merupakan bentuk syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Makna hadis di atas secara global, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru an isti'mal hadhihi al-ashya', bahwa menggunakan hal-hal yang seperti ini dengan tujuan agar selamat dari kemudaratan dan memperoleh suatu kebaikan dari selain Allah Jalla wa'ala adalah syirik. Bisa jadi syirik besar dan bisa jadi syirik kecil. Syirik besar apabila dia berkeyakinan bahwa benda tersebut yang akan mendatangkan kebaikan atau mudarat dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka ini syirik besar. Dan menjadi syirik kecil apabila dia tidak berkeyakinan atau tidak meyakini bahwa benda tersebutlah yang dapat mendatangkan mudarat dan manfaat, akan tetapi dia meyakininya sebagai sebab dan ada ketergantungan hati dengannya, maka dia telah jatuh ke dalam syirik kecil. Li'annahu la yamliku daf'ad dharri wa jalbal khair, karena benda tersebut tidak mampu menolak mara bahaya dan mendatangkan manfaat. Sebagai contoh, misalkan cincin ini pakai yang digunakan sebagai jimat, bukan cincin biasa ya, atau kalung jimat ya, benang jimat di perut, atau sebagian orang menggunakan jimat ketika jualan bakso, atau sebagian pasukan militer menggunakan jimat agar kebal dan seterusnya, tak bisa mencegah dia dari mudarat. Buktinya kalau ditabrak tetap ketabrak, ketika malaikat mau datang mematikan dia, dia tetap mati ya, turun hujan dia tetap basah ya. Qala wa hadzal khabar ma'nahu an-nahi an hadzal fi'l. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan bahwa perbuatan ini merupakan syirik ya, tetapi kabar yang beliau sebutkan ini adalah berbentuk atau bermaksud larangan, bukan sekedar mengkabarkan itu syirik tetapi boleh dilakukan. Yang namanya syirik sudah pasti tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian sisi kesesuaian hadis ini untuk bab anna fihi bayana an isti'mal hadhihi al-ashya' al-madhkura syirkun yukhillu bit-tauhid, bahwa menggunakan jimat-jimat seperti barang-barang yang telah disebutkan dalam hadis adalah bentuk syirik yang dapat merusakkan tauhid. Berikut ini ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis. Nah, berikutnya ma yustafadu minal hadis al-awwal al-hassu ala siyanati al-aqidati amma yukhillu biha wa in kana yata'atahu kathirun minan nas. Anjuran untuk menjaga akidah. Anjuran untuk menjaga akidah dari hal-hal yang dapat merusakkan akidah. Dan cukup banyak kan di tengah-tengah masyarakat kita yang dapat merusakkan akidah. Baik yang berkaitan dengan keyakinan di hati, ucapan ataupun perbuatan. Maka amat penting kita mempelajari dan mengkaji perkara akidah serta mengajarkannya kepada umat. Wa in kana yata'atahu katsirun minan nas, sekalipun perkara tersebut telah terbiasa di sisi kebanyakan manusia, banyak dari manusia, seperti jimat. Tidak sedikit di masa kita sekarang ini masyarakat menggunakan jimat. Hanya saja sebagian mereka tidak menyangka itu jimat dan tidak menganggap itu syirik karena syubhat-syubhat yang diberikan oleh ahlu syirik. Ya, ini bukan jimat ini. Ini hadiah dari Abuya, ubat dari Abuya. Nyobat dari Abati, ya. Nyobat dari Ureung Malim. Ini obat dari Pak Kiai, dari Wali Fulan, bukan jimat. Kecuali yang kasih dukun. Kalau beliau kan bukan dukun, tengku. Beliau kan Abati, beliau kan wali, beliau kan Pak Kiai. Baik, siapapun yang memberikannya, apakah dia dipanggil tengku, kiai, wali, ataukah dukun sekalipun, selama yang dia berikan tersebut adalah jimat, maka adalah syirik. Tatkala dia menjadikan benda tersebut sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan dari sisi syar'i dan al-kauni al-qadari, dan adanya ketergantungan hati dengannya, maka itu adalah syirik. Siapapun yang memberikannya, baik yang memberikannya berjubah, berjanggut, bercelana cingkrang, pakai peci, ataukah bercadar, ataupun tidak, maka itu adalah syirik. Naam. Berikutnya tahrim istimal hadhihi al-asya' al-madhkurati fi. Haramnya menggunakan hal-hal yang seperti ini. Ya, jimat. Apakah yang terbuat dari keong, dari karang, ataukah yang lainnya? Nah, berikutnya. Anna hadhihi ath-thalath al-madhkurah syirkun min ghairi istithna. Nah, bahwa tiga perkara yang disebutkan di atas, ruqa, tamaim, at-tiwalata, adalah bentuk syirik tanpa dikecualikan. Yang kaedah umumnya telah kita sebutkan, menjadikan sesuatu sebagai sebab sementara selamat dari kejelekan atau mendapatkan suatu manfaat, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni al-qadari, dan adanya ketergantungan hati dengannya, maka ya, itu adalah syirik. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa bab ini adalah penyempurna untuk bab sebelumnya, oleh karenanya kita tidak banyak memberikan penjelasan lagi atau tambahan faedah ya. Dan sebenarnya mempelajari kitab, membaca apa yang ada di kitab, menerjemahkannya dan memahaminya, itu sebenarnya sudah cukup sebagai faedah. Dan para ulama menyebutkan at-tawdih al-wadih min al-fadha'ih, menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu termasuk kekeliruan di dalam dunia pendidikan. Oleh karena yang terkadang kita di Yaman ketika belajar sama Syekh Yasin rahimahullahu taala Kutubul Aqidah, terkadang dalam suatu pertemuan beliau cuma baca aja beberapa lembar. Ya, tidak ada tambahan faedah apapun dari beliau. Ya, dan terkadang dalam satu pertemuan hanya setengah halaman. Ini memberikan pendidikan kepada kita metode pengajaran ilmu agama yang terkadang sebagian penuntut ilmu agama karena kurang ilmunya dan atau kurang lamanya dalam menuntut ilmu agama, ketika hadir suatu majelis syekh atau kak ustadz yang dia melihat kok kayaknya kurang tambahan faedah, dia langsung menilai ini ustadz kurang berilmu dan seterusnya ya, padahal ada bab-bab yang memang perlu kita berikan catatan dan ada bab-bab yang tak perlu kita memberikan catatan, yang apabila kita memberikan catatan hanya memperlambatkan tamat kitab. Nah, untuk hari ini mohon maaf sampai di sini kajiannya karena saya harus bawa keluarga ke berobat. Namun tidak mengapa kita baca pertanyaan yang telah masuk. Beberapa pertanyaan yang telah masuk. Baik, yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati ustaz dan kaum muslimin, amin seluruhnya, dan mewafatkan kita semua di atas manhaj yang haq. Allahumma istajib. Izin bertanya, apakah pertanyaan ana ini benar atau salah? Masya Allah, ini berat nih, menyatakan benar dan salah ya? Saya seorang penuntut ilmu agama. Sama akhi, saya juga penuntut ilmu agama. Semua kita adalah tuwailibul ilm, adalah penuntut ilmu agama kecil. Bukan berarti ketika ana sudah mengajar ana bukan lagi penuntut ilmu agama, sudah lebih dari itulah. Kita sama-sama penuntut ilmu agama dan saling sharing di antara kita. Oleh karenanya sering saya minta di akhir kajian, jika ada faedah-faedah tambahan atau ada kekeliruan yang perlu diluruskan, dengan segan-segan untuk disampaikan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah Allah anugerahkan saya untuk bermanhaj as-salaf. Alhamdulillah. Nah, kemudian saya menjadi giat belajar agama ini seperti menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW serta matan-matan ilmu. Akan tetapi muncul pemikiran bahwa saya ke depan tak ada keinginan untuk menjadi seorang ustaz. Masya Allah, siapa yang meminta anda jadi ustaz? Tidak ada yang meminta anda dan saya ya, menjadi ustaz. Kita cuma diminta oleh Allah menuntut ilmu agama dan mengamalkannya, menyampaikannya dan bersabar di atasnya. Mau dipanggil ustaz ya silakan, enggak dipanggil ustaz pun tak apa-apa. Baik. Ataupun pengajar. Jadi saya merasa tidak perlu lagi menghafal matan ilmu. Allahu Akbar. Adapun Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap berusaha dihafal dan pelajari semampunya. Dan khusus matan ilmu saya tidak ingin menghafalnya. Akan tapi saya mencukupi dengan mempelajari dan memahaminya. Apakah ini benar? Jazakallahu khairan. Kalau dikatakan salah, tidak salah. Ya, karena apalagi antum misalkan di Indonesia, waktu yang tidak sefokus para penuntut ilmu agama di masa as-salaf, dan untuk menghafal Al-Quran dan hadis saja, terkadang kita kurang maksimal, maka lebih baik fokus dengan Al-Quran dan hadis saja. Dari sisi hafalan. Ya. Apabila dengan menghafal mutun-mutun tersebut, akan membuat antum kurang maksimal dalam menghafal Al-Quran. Karena hadis Nabi banyak. Misalkan hafal Al-Quran, kita perlu saudara belum hafiz, perlu menghafal tiap baru hafalan baru. Juga tiap baru harus ada setoran hafalan lama. Ini aja sudah memakan waktu yang luar biasa. Ya kan? Kemudian juga hadis Nabi. Ya misalkan paling dekat hadis Arba'in, di dalamnya 42 hadis dengan tambahan Ibnu Rajab menjadi 50 hadis. Setelah itu pindah ke Umdatul Ahkam. Ya, hadis-hadis pokok dalam pembahasan fikih kurang lebih ada 400 hadis. Ya, setelah selesai Umdatul Ahkam, anda lihat jika anda ingin mendalami pembahasan fikih maka hafalkan Bulughul Maram. kurang lebih di dalamnya ada 800 hadis ya. Dan jika Anda seorang dai di suatu tempat, ya perlu berceramah untuk Anda diminta sebagai khatib dan mengisi ceramah-ceramah umum atau kajian-kajian umum, maka nasihat Syekh Mubil agar menghafal Riyadhus Shalihin, ya kurang lebih 1400 hadis ya. 1800 hadis. Naam. Dan tentunya banyak hadis-hadis yang berulang di dalamnya. Ya. Kalau itu sudah selesai semua, ada Sahih Bukhari. Tambah Sahih Bukhari ada Sahih Muslim. Nah, untuk menghafal Bukhari Muslim bagusnya adalah Al-Lu'lu wal Marjan. Yang diwajibkan kepada kami waktu itu di Ma'bar oleh Syekhuna Muhammad Al-Imam rahimahullahu taala, satu hari satu hadis. Baik. Selesai juga menghafal Lu'lu wal Marjan, masyaallah. Kutubus Sittah, Musnad Imam Ahmad. Allah alam berapa puluh ribu hadis dalamnya. Selesai Musnad Imam Ahmad, hafalkan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Ya, mengalahkan Syekh Albani antum. Barakallahu fi. Ini sudah luar biasa, akhi, kalau antum istiqamah. Ya, hafalkan Al-Qur'an, hafalkan hadis, tapi jangan lupa belajar akidah dan nahwu. Karena kapan kita enggak belajar bahasa Arab, mentok ilmu kita. Ya. 5 tahun pertama ngaji dengan 5 tahun dan setelah 15 tahun mengaji sama aja gaya nuntut ilmuannya. Enggak akan bisa lebih dalam. Nanti ujung-ujungnya futur. Ketika futur, setan datang ngasih syubhat. Ala faedahnya itu-itu aja kok yang disampaikan sama ustaz. Kenapa? Karena dia belum paham nahwu. Karena dengan ilmu nahwu kita akan mampu menyelam ke dalam lautan ilmu yang tak bertepi ini. Ya. Hendaknya belajar nahwu. Untuk para pemula, nasihat saya untuk belajar nahwu apalagi di Indonesia ini, kita paling penting belajar nahwu itu baca kitab para ulama yang gundul, yang dengan mempelajari kitab mereka tersebut kita memahami tafsir, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan fikih, akidah dan seterusnya. Ya, insyaallah taala sebenarnya untuk bisa baca kitab itu semua orang bisa. Enggak mesti kiaman, enggak mesti mondok puluhan tahun ya. Selama dia fokus dan sungguh-sungguh dan belajarnya disiplin, bertahap-tahap, sedikit demi sedikit, mulai dari pertama Durusul Lughah jilid 1. Ya, ini kitab yang paling bagus menjelaskan ilmu nahwu secara sistematik dan gampang ya. Antum ambil Durusul Lughah jilid 1, kemudian Durusul Lughah jilid 2, kemudian Durusul Lughah jilid 3. Apabila 3 jilid ini sudah selesai, maka masuk ke kitab Al-Mutammimah. Mutammimah. Selesai yang Mutammimah, ya, matanya cukup. Ya, insyaallah taala, apalagi yang mengajarkan seorang guru yang mutqin, masuk ke Qatrun Nada. Ya. Masih kuat juga masyaallah. Masuk lagi ke Syarah Alfiyah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kemudian usahakan belajar. Alhamdulillah sekarang andai kata Anda berada di tengah-tengah masyarakat suatu daerah yang pedalaman, yang tidak ada ustaz, tidak ada dai yang mengajarkan ilmu agama kepada Anda, tapi dengan adanya medsos sekarang ini masyaallah, Anda bisa mendownload kajian-kajian berkaitan akidah, fikih, bahasa Arab, shorof dan seterusnya. Untuk belajar tauhid dan akidah mulai dari al-usul salasa. Tamat al-usul salasa, setiap hari antum dengar audio tentang al-usul salasa, tamat misalkan sebulan tamat. Ya, setelah itu pindah ke naik ke qawaidul arba. Naam. Selesai Al-Qa'idul Arba, naik ke Kitab Tauhid, matannya. Selesai matannya, usahakan bisa belajari syarahnya. Kalau Anda seorang talib yang Masya Allah sudah menyelesaikan nahwu, maka belajar Qurratu Uyunil Muwahhidin, intisarinya Fathul Majid atau Al-Mulakhas Syarah fi Kitab Tauhid Syekh Shalih Al-Fauzan. Setelah itu tamat, masuk ke kitab Kashfu Syubhat, menjawab syubhat-syubhat ahli syirik. Setelah itu semuanya tamat, belajar kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Tapi pembatal Islam juga bisa dipelajari sebelum Kitab Tauhid. Setelah selesai silsilah Tauhid Al-Uluhiyah tadi, naik ke Kutubul Aqidah, belajar Lum'atul I'tiqad, ya. Kemudian naik ke Qaidul Muslah, kemudian Aqidah Wasitiyah Syekhul Islam dengan syarahnya Khalil Haras ataukah yang lainnya. Kemudian naik ke Al-Fatwa Al-Muhawiyah, kemudian At-Tadmuriyah dengan ringkasan Syekhul Utsaimin lebih mudah, Taqrib At-Tadmuriyah, kemudian naik ke Aqidah At-Tahawiyah. Setelah itu banyak membaca kitab-kitab yang mutawalah seperti Asy-Syari'ah Lil-Ajuri, Syarah I'tiqad Usul Ahli Sunnah Wal Jama'ah Al-Imam Al-Lalikai, kitabnya Imam Ibnu Battah ya, dan seterusnya dari kitab-kitab para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu agama. Jadi enggak mesti Anda jadi ustaz ya. Jadi kalau merasa saya enggak akan jadi ustaz, berarti saya enggak menuntut ilmu. Lah, para ulama dahulu belajar bukan agar mereka menjadi mufti, agar mereka menjadi ustaz, atau karena mereka dituntut sebagai ustaz. Abdullah bin Abbas ketika beliau bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama, ada yang berkata kepada beliau, "Untuk apa kamu bersungguh-sungguh seperti ini menuntut ilmu agama? Apakah kamu mengira manusia membutuhkan ilmu kamu sementara para sahabat masih banyak hidup? Masih banyak sahabat Nabi. So, karena ulama cukup banyak, enggak mungkin engkau akan jadi ulama, orang butuh kepada kamu sekarang masih banyak nih para sahabat Nabi." Ya? Abdullah bin Abbas tidak gurih, beliau tetap menuntut ilmu agama sampai beliau menjadi seorang ulama, manusia menjadikan beliau sebagai rujukan, dan teman beliau yang berkata demikian sebelumnya, maka ia menyesal ya, dirinya tidak bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama sebelumnya. Dan kita menuntut ilmu agama bukan agar kita dikenal, bukan agar kita mudah mendapatkan pekerjaan. Lah, kita menuntut ilmu agama karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena ilmu agama ketika kita mempelajarinya, kita sedang merealisasikan ibadah dan meningkatkan ubudiah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kapanpun kita belajar ilmu agama dengan duduk di majelis ilmu agama, dengan mendengar, itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah itu akan selalu kita lakukan sampai kematian datang menjemput. Bahkan sebagian ulama salah menyatakan, mudzakaratul ilmi sa'atan khairum min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama sesaat saja pahalanya lebih besar daripada salat satu malam penuh. Sebagaimana kita tetap semangat salat sunnah, salat puasa sunnah, umrah, haji ya, walaupun kita enggak dijadikan sebagai ustaz, demikian juga nuntut ilmu agama, sama-sama ibadah. Bahkan Imam Malik menyatakan nuntut ilmu agama adalah afdhalu ta'at ba'dal wajibat, adalah ketaatan yang paling afdal setelah ibadah-ibadah yang wajib apabila ilmu agama yang dipelajari bersifat sunnah. Naam. Tujuan lainnya agar kita istiqamah di atas agama Allah, karena ilmu agama adalah kunci kebaikan, mayuridillahu bihi khairan faqih fid din, dan karena ilmu agama akan menuntun kita ke syurga Allah Jalla wa Ala, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, dan tujuannya kita menuntun ilmu juga adalah untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Dan kebodohan adalah pintu paling besar yang menjerumuskan manusia ke dalam syirik, ke dalam bid'ah dan maksiat. Sumber segala kejelekan adalah kebodohan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sumber utama kesyirikan adalah kebodohan. Ya, falamma tala alaihimul amat wa nusiyal ilm ubidat. Karena kebodohan terjadi kesyirikan yang pertama kali di atas permukaan bumi ini. Dan untuk mengangkat kebodohan dari orang lain, istri kita, anak kita, keluarga kita, cucu kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita, dan masyarakat kita. Nah, bahkan para nabi ada yang selama berdakwah sehingga meninggal, sehingga wafat, tidak memiliki satu murid pun. Tapi mereka tetap semangat belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ada di antara nabi yang muridnya tidak lebih dari 2 orang, ada dari nabi yang muridnya tidak lebih dari 3 orang, ada yang tidak lebih, yang muridnya tidak lebih dari 9 orang. Nah, barakallahu fik. Allah yafadhak. Baik, cuma satu pertanyaan ya. Baik, mohon maaf untuk kajian hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.